penasaran dulu bapaknya ya. Kembali bersama rekan dari New Agantan Music, Waskito Production, terima kasih. Penyu Music, Luciana Malala, Panarang Kulon bergoyang lagi bos. Waskito Records. Waskito.